Roma bab 2. Dadi tang taretan, pasera sampean mik nyala aki oreng lain. Sampean tak geduan papun apa ka agui abilai abe. Sabab menabi sampean nyala aki oreng lain. Mangkana sampean tibi alako pada sareng reng oreng kenika. Sampean pada sareng madateng okoman ka abe na tibi cuken. Sampean sareng kaula oning, jak manabi ala ngokom reng oreng si ating kasapanika. Potosana ala kepenika leres. Tapi sampean dan teretan, sampean dibik ngalakoni sebereng sibik sampean era nagi kareng oreng lain. Ben sampean nyangkah sampean bisa lopot terdiri okumana ala. Ota bene sampean nganggep enteng kamora ana ala sarang kelapangana penggaliana. Sarta kesabarana sita lebet rajana. Tantona sampean oni je alano duagi kesayana. Pola nasalerana keagungan pangatro sopaje sampean pada atau bet dari satu sana. Tapi sampean cengkal bentak purun aube. Teti sampean tibik si antetiaki okumana sampean. Atam beraja ia rekiamat. Ebek to ala no tua kitu kana sarang nap tepaki. Okuman si atil. Sabab ala apare nga bebeles. Keseniap oreng satempeng benlelakona. Allah. Apareng odi sesa ongkuna ben langkeng ka oreng sehoso alako becek ka angkui nyare kamol jeen, ka hormaten ben kalangkengan. Tapi oreng seperak mikire abek netibi, ben tak endek tak ada Allah, serta atorok kasaber yang sejahat. Oreng kenika bekal eben denena Allah, oreng setujen alako jahat, bekal nangkunga kesangsaraan ben kasosaan. Nomor setong oreng Yahudi, ben sabeng salain acukan. Tapi setejana orang selebur ala ko becek, bekale parengana kemuljaan ben kahormatan, sarta odi senyaman ben taram tembi Allah. Nomor setong orang Yahudi, ben sapane kacuken ka orang sabangsa lain, sabab Allah tak ada bita aki orang. Pereng orang bangsa lain, akabai tusa tak kalah ben ngetahui hukum agama Yahudi. Tetireng orang kepanikah, eokom elowarana hukum kepanikah. Tapi reng-oreng Yahudi, agabai dosa seampun angetawai hukum kepenikah. Deti bekal eku kata adesar ka hukum kepenikah. Sabab, oreng bagus pole hubungan ben Allah, beni polana oreng kepenikah ampun oning ka hukum agama Yahudi. Tapi polana oreng kepenikah, ngalakoni papon apa sebeda edalem hukum kepenikah. Reng-oreng bangsa lain tak kenal ka hukum agama Yahudi. Tapi mon reng-oreng kepenikah, kalaben kencengat tibik ngalakoni ponapa se'e parenta akibi hukum kepenika. Atenaring oreng kepenika tibik seteti hukum ka angkui abekna. Meskering oreng kepenika tak kenal ka hukum agama Yahudi. Kalakuan ring oreng kepenika. Notu aki jek ponapa se'e parenta aki hukum kepenika. Ampone toles e dalam Atena. Esena Atena ring oreng kepenika tibik teti buktena. Sabab ring oreng kepenika tibik. Deng-kadeng esalah aki. Ben deng-kadeng e bener aki sarang pekeran tibi. Kati kepaneka sekati dia napaki eare si ampon etanto aki kak disa. Eare kepaneka menurut kabar bagus se berta aki kaule. Ala kalaben perantarana Isa Almasih bekal ahaki menak. Sedejena rosiana ate sarang pekerana sedejena oreng. Tapi samangken katipun apa sampean tibi? Sampean ngaku orang Yahudi. Sampean agen tongkah hukum agama Yahudi. Ben sampean kumpira polana hubungannya sampean sarang Allah. Sampean oleh tu petatu dari hukum kepenikah. Kanto sampean oning ponapa si detik kasokkana Allah. Sarang oning nantoaki sekae masih saya. Sampean yakin jak sampean paneka pamimpina orang buta. Ben detik terang mongkuka orang sebeda epet tengah. Sampean paneka guruna orang si mantep ahlakah. Ben guruna orang si buduh. Sampean yakin je edalem okoma agama Yahudi. Sampean oning kesedajana pengetahuan sarang pengajaran seleres. Sampean ngajari orang lain. Apa napa sampean mik tak ngajari abek natibi? Sampean ngajari orang supaya tak cok ngecok. Mangkana sampean tibi cok ngecok. Sampean ngajari orang supaya tak azina. Mangkana sampean tibi azina. Sampean becik keberahala. Mangkana sampean tibi ngalak reng bereng dari kobengkok kenangan berahala. sambian tiringit diragi jek sambian keagungan hukum Musa. Mangkana sambian tibi ianya Allah kala bentak ngisto aki hukum. Dalam Alkitab sebut aki sapa nikah. Pola nabakna reng orang Yahudi asmana Allah epa cemer iantarana sabeng salaena. Mon sampean taat ka hukum agama Yahudi, sampean beda gunana asonat. Nanging mon sampean tak biasa ngesto waki papon apa se eparenta aki dalam hukum ka penikah, sampean se asonat, tada gunana sakale. Mon orang sebeni Yahudi se tak asonat, ngesto waki hukum agama Yahudi, ponapa kirana Allah tak ngangkep orang ke penikah pada sarang orang se asonat? Benreng orang se tak asonat kenikah, tantonya lah aki sampean, reng-reng Yahudi, sabab sampean andi okoma agama Yahudi, tapi sampean tak ngestowaki hukum kepaneka. Reng-reng kepaneka tak asonat, nanging lamala reng-reng kepaneka seatorok kaho okoma agama Yahudi. Sabab orang Yahudi sesak ongkuna beni perak nyamana malolo orang Yahudi, ben orang seasonat ongkuan, beni perak seasonat betena malolo. Sabalika, orang Yahudi sesa ongkuna, engki paneka orang seatena Yahudi ongkuan. Ben sonat sesa ongkuna, engki paneka sonat edalem ate, se elampa aki errona Allah, beni se ecatat edalem buku. Orang sekanta kenika, ealem sarang Allah, beni sarang manusah.